طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang gabung pada kajian kita di pagi hari ini, para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, ada Niaga TV, ada KSS TV, dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun apa saja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Karena apabila kita melakukan kejahatan kepada orang lain, mungkin mengambil hartanya, mungkin menghina kehormatannya, atau yang lain-lainnya, lalu beralasan dengan takdir, jangan celak saya melakukan semua ini karena takdir Allah. Kita mukul orang, orang itu ngambek, kita bilang ini sudah takdir. Diterima enggak alasan itu? Tentu saja enggak akan ada seorang pun yang nerimanya. Apalagi yang dilanggar hak Allah, aturan Allah, syariat Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat dosa, dia berbuat kemaksiatan, kemudian berhujjah dengan takdir. Tak ada seorang pun yang mau menerima hujjah seperti itu. Sebagaimana di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada yang mencuri, lalu ditangkap dan dibawa ke Amirul Mukminin, dan setelah disidang diputuskan harus dipotong kedua tangannya, karena Allah menyatakan wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, potong tuh kedua tangannya. Si pencuri itu kemudian berhujjah dengan takdir, mahlan ya amiral mu'minin, wa innama saraqtu biqadarillah. Nanti dulu wahai amiral mu'minin, aku itu mencuri hanyalah terjadi karena takdir Allah. Dia berhujjah, beralasan, berargumen dengan takdir. Seolah-olah itu bukan salahnya, tapi takdir yang menetapkan. Apa kata Umar? Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kalau begitu kita pun memotong kedua tangan kamu itu karena takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu adalah poin terakhir yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, beriman kepada takdir seperti yang sudah kita terangkan itu akan membuahkan beberapa hasil yang sangat agung dan sangat luhur nilainya. Apa saja buah dari beriman kepada takdir secara benar? Buah yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala inna fi'lil asbab بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله. Pertama, beriman kepada takdir akan menyebabkan kita akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan sebab-sebab yang kita ikhtiarkan. Kita bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Karena segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh umpamanya, kita sehat dan ingin tetap sehat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, melakukan sebab. Melakukan ikhtiar yang merupakan penyebab sehatnya kita. Minimal tetap sehat, maksimal lebih sehat daripada sebelumnya. Apa yang kita lakukan? Kita mengatur pola makan. Mengurangi makanan-makanan yang bisa merusak badan kita, menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Gorengan-gorengan, gula, atau umpamanya lemak-lemak, dan seterusnya. Yang kita konsumsi banyak sayur, banyak buah, banyak protein, dan seterusnya. Terus olahraga yang teratur, tidur juga yang cukup dan teratur, mengurangi stres. Itu adalah usaha di dalam melakukan sebab-sebab teraihnya kesehatan. Maka dalam melakukan seperti itu, bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada sebab itu sendiri. Saya yakin sehatlah karena saya sudah olahraga, sudah mengatur pola makan, sudah ikhtiar begini begitu, yakin. Enggak, tetap bersandar kepada Allah karena banyak faktor X yang di luar kekuasaan, bahkan di luar pengetahuan kita. Tiba-tiba kena COVID-19, tiba-tiba ada sesuatu yang vital mengganggu bagian yang penting dari tubuh kita di luar dugaan dan kuasa kita. Banyak kan? Banyak. Betapa banyaknya orang yang tahu penyebab penyakit kanker. Lalu dia itu berupaya menjauhkan diri dari semua penyebab itu. Tapi kok kena juga ya? Bersandarlah kepada Allah. Karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Buah dari beriman kepada takdir adalah hanya bersandar kepada Allah. Tidak bersandar kepada skill kita, kemampuan kita, potensi yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, enggak. Tapi bersandarnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, Allah ya'jibul mar'u binafsihi inda husuli muradih, li'anna husulahu ni'matun minallahi Azza wa Jalla, bima qaddarahu min asbabil khairi wal najah. Wa'ijabuhu binafsihi yunsihi syukra hadhihi ni'mah. Kedua, beriman kepada takdir akan membuahkan satu sikap yang bagus, yaitu orang tidak akan ujub dengan diri sendiri ketika meraih hasil yang diinginkan. Karena teraihnya hasil yang diinginkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla karena takdir Allah. Bagaimana bisa dikatakan takdir Allah? Umpamanya kita tadinya miskin, kita berupaya, berjuang, berusaha, bekerja, meniti karir sampai kaya raya. Apakah kaya rayanya kita itu karena takdir Allah? Iya. Enggak, itu kan skill saya, itu usaha perjuangan saya. Ya, ada peran kita di sana. Tapi coba pertama, siapa yang memberi skill itu kepada kita? Jangan katakan saya yang belajar terlebih dahulu. Siapa yang memberi minat dan semangat kepada kamu untuk belajar? Siapa yang mengatur kamu untuk berjumpa dengan orang yang memberikan pelajaran itu? Siapa yang memudahkan kamu untuk mempelajari semua itu dan memberikan pemahaman yang mudah kepada kamu? Ketika berupaya, berjuang, meniti karir, siapa yang mengatur, dimudahkannya hal itu? Semuanya Allah SWT mentakdirkan. Oleh karena itulah, maka jangan ujub kepada diri sendiri, sebab ujub kepada diri sendiri bisa melupakan peranan Allah di dalam mengatur keberhasilan kita. Allah yang ngatur kita. Kenapa sampai sukses? Diatur jalan-jalannya, dimudahkan sedikit, dua dikit, ada obstacle, ada ganjalan, ada hambatan. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengatasinya. Dan seterusnya sampai sukses. Semua Allah yang ngatur. Semua Allah yang memudahkan. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan, kita tidak akan memperoleh kemudahan tersebut. Ini yang kedua, orang tidak akan ujub kepada diri sendiri. Tidak akan takabur, tidak akan besar kepala, tidak akan menepuk dada. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang soleh terdahulu, berkata Nabiullah Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Perkataan senada juga diungkapkan oleh Dzulqarnain, seorang raja penguasa di zamannya yang kemudian membuat benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj dengan teknologi yang luar biasa untuk ukuran saat itu. Setelah itu, setelah beres, beliau tidak menyatakan inilah hasil karya terbaikku, inilah hasil usahaku. Enggak, tapi beliau menyatakan ini semua nikmat karunia dari Allah. Bukan menyandarkan kepada hasil usaha. Maka orang yang beriman kepada takdir tidak akan sombong, tidak akan ujub, tidak akan riya, tidak akan takabur dengan prestasinya, dengan apa yang sudah diraihnya. Karena semuanya itu ditetapkan berdasarkan takdir Allah SWT. Ketiga, buah ketiga. At-tuma'ninatu warrahatun nafsiyah bima yajri 'alaihi min aqdarillah ta'ala. Ketenangan jiwa, ketentraman batin. Karena semuanya itu, semua jalan hidupnya sudah ditakdirkan oleh Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Tenang dia. Kalau ada takdir baik yang Allah tetapkan untuknya, dia bersyukur. Kalau ada takdir buruk yang Allah tetapkan untuk dirinya, dia yakin itulah yang terbaik bagi dirinya sebagai ujian. Lalu dia akan bersabar. Tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan kecewa, tidak akan sedih dengan hilangnya apa yang dia sukai atau teralaminya apa yang dia benci. Karena semuanya itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik, penguasa, pengatur seluruh peristiwa dan kejadian di alam jagat raya. Dan apa yang Allah sudah takdirkan itu pasti terjadi, gak bisa dihindari. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan mungkin terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Coba perhatikan dua ayat berikut. Surah Al-Hadid 22 dan 23. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Likai la ta'asau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, apa saja ya peristiwa, tidak ada satupun peristiwa musibah yang terjadi di muka bumi, apapun, termasuk pandemi COVID-19. Baik yang menimpa manusia secara keseluruhan atau yang menimpa pribadi kita. Ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri-diri kalian secara personal, secara pribadi, illa fi kitabin, kecuali semua itu sudah ditakdirkan. Takdirnya sudah dicatatkan dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Kapan itu dicatatkannya itu? Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada, takdirnya tentang apa yang akan terjadi di alam tersebut, alamnya belum ada. Tapi ketetapannya, kejadian yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi di alam yang belum ada itu sudah ada catatannya. 50 ribu tahun. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir dari seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah, dan semua itu sangat mudah bagi Allah. Enggak susah Allah dalam menciptakan langit dan bumi, dalam menetapkan seluruh takdir yang detil, rinci dan rumit, enggak susah. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, kata Allah, kami tidak dikenai oleh kelelahan, kecapean, kepenatan ketika menciptakan semua itu. Enggak mudah. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, semuanya itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah beritahukan hal ini? Allah menyatakan, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ, agar kalian tidak putus asa terhadap kebaikan yang luput dari kalian. Baik umpamanya ada sesuatu yang kita inginkan, berjuang, berupaya untuk meraihnya, gagal lagi puluhan kali kita melakukannya, gagal lagi. Atau yang sudah kita miliki dengan sebagai sesuatu yang berharga, yang menyenangkan kita, yang menggembirakan, membahagiakan kita, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba rusak, tiba-tiba lenyap dari genggaman kita. Gak perlu putus asa, itu semua karena takdir Allah. Dan itu yang terbaik untuk kita. Itu yang lebih maslahat untuk kita dibanding kalau kita meraihnya atau kita memilikinya. Likai la ta'asau 'ala ma fatakum, agar kalian ini tidak putus asa terhadap apapun yang luput dari diri kalian. Betapa banyaknya sebuah kejadian kita sesali di saat kejadian itu terjadi, tapi di kemudian hari kita mensyukurinya. Aduh, untung ya dulu saya mengalami ini dan itu. Coba kalau tidak mengalami ini dan itu, mungkin keburukan akan menimpa saya. Banyak kejadian seperti itu. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bangga, tidak ujub, tidak takabur. Dengan apa? Dengan apa yang kalian raih, apa yang Allah berikan kepada kalian, apapun itu. kekayaankah, kepandaiankah, jabatankah, pangkatkah, kekuasaankah, dukungankah, popularitaskah, apapun. Nggak boleh bangga dengan hal itu sebagai ikhtiar murni dia karena skill dan perjuangan yang dia miliki. Enggak. Semuanya itu Allah yang ngatur. Kamu kaya karena dikayakan oleh Allah. Kamu cerdas karena dicerdaskan oleh Allah. Kamu sehat karena disehatkan oleh Allah. Kamu berpangkat karena diberikan pangkat itu oleh Allah. Allah mudahkan, Allah atur sehingga kamu memiliki pangkat setinggi itu. Jabatan juga begitu, kekuasaan juga begitu, popularitas juga begitu. Semuanya itu Allah yang ngatur. Sehingga kalian mampu meraihnya. Wala tafrahu bima atakum. Jangan bangga lo. Maka ketika kita mengalami musibah, kita yakini ini dari Allah. Pasti baik untuk kita. Dan dengan hal itu tenanglah jiwa kita. Walaupun mungkin saat kejadian musibah itu membuat kita menderita, tetaplah tersenyum. Karena penderitaan hanya satu-satunya kerugian yang kita rasakan di musibah itu, di takdir itu. Tapi di balik kerugian itu keuntungannya jauh lebih banyak. Sakit umpamanya Allah mentakdirkan kita sakit. Itu yang terbaik untuk kita. Apa kebaikan yang terkandung di balik sakit? Dosa kita berguguran, dihapus oleh Allah karena sakitnya. Kalau enggak sakit, enggak akan dihapus. Pahala atas penderitaan itu Allah berikan dengan jumlah yang banyak. Orang yang sakit di dunia, di akhirat bersyukurnya luar biasa. Orang yang sehat terus di dunia, di akhiratnya menyesali. Kenapa ya ketika di dunia saya enggak sakit gitu tuh? Karena apa? Karena melihat keuntungan pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang sakit. Inna idzamal jazaa ma'a idzamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu, balasan itu berbanding lurus dengan besarnya musibah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah law anna juludahum quridat bir maqarid lamma yarawna thawaba ahlil bala fid dunya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat ya, di akhirat orang yang ketika di dunianya sehat terus, happy terus, bahagia terus, gembira terus. Karena dia kaya raya, jadi dia itu ya menerapkan pola hidup sehat dengan biayanya. Membangun fasilitas olahraga yang menyenangkan. Orang miskin enggak bisa. Hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Kadar gulanya rendah, kolesterolnya rendah, ya kalorinya rendah, suratnya tinggi, nutrisinya tinggi, ya seperti itu tuh. Ya, kalau yang gitu orang miskin juga bisa kata. Makan aja buah sayur-sayuran yang murah meriah, kangkung, bayam, sosin, pakcoy, pecai. Capcay apa pecai? Ya, yang seperti itu. Sehat insyaallah ya. Nah. Jadi orang kaya karena kekayaannya senang terus. Jarang sakit. Happy terus, bahagia terus, jarang menderita. Nanti di akhirat menyesal. Mereka berangan-angan. La yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah. Pada hari kiamat, orang-orang yang selalu sehat ketika di dunia itu berangan-angan. Seandainya dulu ketika di dunia, kulit-kulit mereka itu digunting dengan gunting sampai sakit dan menderita luar biasa. Kenapa? Lamma yarauna thawaba ahlil bala. Ketika mereka melihat betapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala. Ahlul bala itu orang yang selalu memperoleh musibah ketika di dunia. Di dunianya ketika memperoleh musibah, menderita, sakit gitu ya. Tapi mendatangkan pahala yang besar berbanding lurus dengan besarnya musibah dan penderitaan. Gitu tuh. Makanya tahu bahwa yang kena musibah menderita itu dapat pahala yang banyak. Kemudian digugurkan dosa-dosanya. Ada lagi jeritan hatinya, permintaannya, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kemuliaannya diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dan seterusnya banyak lagi keuntungan lain dari musibah. Dia tenang, tentram. Untung saya. Baik musibah fisik ataupun psikis. Psikis tadi kehilangan orang atau barang yang kita sangat cintai. Atau dihina orang, dibuli orang, difitnah orang, digibahi orang, dicela orang, dipojokkan oleh orang. Sakit? Iya. Sumpek? Iya. Tapi hanya itu kerugiannya. Keuntungannya banyak. Dengan dibuli orang pahala nambah. Dosanya berkurang, doanya dikabulkan, kemuliaannya meningkat. Apa ini enggak menjadi alasan untuk tenang, tentram, dan mutmain jiwa kita dalam menerimanya? Ya, tenang. Ada orang yang ngancam mau begini, mau begitu. Senyumin aja. Karena kalau Allah enggak mentakdirkan akan kena, enggak akan kena. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in, ma yadhurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik." Seandainya semua manusia, jin dan manusia berkumpul semuanya, berkonspirasi untuk memberikan sesuatu yang madarat kepada kalian, mereka tidak bisa menimpakan madarat itu kepada kalian. Kecuali apa yang Allah sudah takdirkan untuk kalian. Baru kalau sudah takdir nama kena. Walaupun orang enggak berkonspirasi. Kecelakaan itu tidak hanya kejailan orang, kejahatan orang. Enggak. Orang semua suka, orang semua mencintai, mendukung, ingin memberikan kemaslahatan. Kita bisa saja celaka sendiri. Lagi jatuh lagi berjalan. Kemudian keseleo, salah langkah, atau ada lubang, kemudian jatuh, kemudian ya luka, musibah. Bisa saja tanpa kejahatan orang. Kalau sudah takdirnya. Kalau belum takdirnya, seluruh makhluk di alam jagat raya ini berkonspirasi menimpakan kejahatan kepada kita, enggak akan bisa mereka melakukannya tanpa takdir dari Allah Azza wa Jalla. Tenang jiwa kita. Makanya orang mukmin kalau diberikan musibah sabar, kalau diberikan kesenangan dia syukur, dan itu yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam takjub. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ajaban li amril mukmin anna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin." In asabahu sarra'u syakara fakana khairallah. Wa in asabat sudbarra sabara fakana khairallah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Karena semua urusannya itu baik. Tidak ada satupun yang buruk. Kalau dan ini tidak layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Kalau orang mukmin itu mengalami kesenangan, kebahagiaan, dia syukur.

apa saja usaha yang harus kita lakukan agar bisa masuk surga. Orang ke surga, ke neraka sudah ditakdirkan? Iya, sudah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis qudsi. Allah menyatakan ketika Allah azza wa jalla menciptakan surga, Allah ciptakan calon-calon penghuni. Innallaha khalaqal janna wa khalaqa laha ahlaha wa qala wala ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqa laha ahlaha wa qala wala ubali. Allah menciptakan surga dan menciptakan calon-calon penghuni untuknya. Lalu Allah berkata, aku enggak peduli. Demikian juga Allah menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon penghuni neraka. Lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Jadi siapa yang ke surga, siapa yang sudah ke neraka, sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan. Para sahabat, kemudian ada yang bertanya, Allah natakila ya Rasulullah, kalau begitu sudah, kita bersandar saja kepada takdir ini. Apa kata beliau? La i'malu fakullun muyassarun ila ma khuliqalah. Enggak, beramal kalian, beramal. Karena semua kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Nah, takdir ke surga, ke neraka ini akan selaras dengan takdir Allah untuk orang itu di dunia. Kalau Allah mentakdirkan seorang ke surga, Allah takdirkan dia di dunia ini menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mati dalam keadaan demikian, husnul khatimah. Semua perintahnya dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Istiqamah di atas hal itu dan mati dalam keadaan demikian lalu ke surga. Kalau Allah mentakdirkan orang itu ke neraka, Allah takdirkan orang itu durhaka ketika di dunianya. Perintah diabaikan, larangan dilanggar. Sampai mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Lalu dia ke neraka. Enggak mungkin di dunianya iman, amal soleh, ahli ibadah, lalu karena sudah ditakdirkan ke neraka, tetap ke neraka. Enggak mungkin begitu, enggak adil. Jangan sampai kalau kita sudah ditakdirkan ke neraka, percuma dong ibadah, amal soleh, dan enggak percuma, itu penyebab. Kalau kita punya pemikiran begitu, akhirnya percuma ibadah juga kalau sudah takdirnya ke neraka. Lalu berpikir, kalau kita sudah ditakdirkan ke surga juga, walaupun dosa, kafir, musyrik, maksiat, bidah, tetap aja nanti ke surga. Gak bisa begitu. Gak mungkin. Bertolak belakang antara kondisi dia di dunia dengan di akhirat. Di akhirat ke surga, di dunia durhaka. Gak mungkin. Sebagaimana enggak mungkin juga orang di dunianya umpama iman, amal soleh, ibadah, tapi di akhirat ke neraka sesuatu yang enggak mungkin. Jadi akan selaras. Lalu kenapa Allah mentakdirkan seorang ke surga, kenapa yang lain ke neraka? Allah itu hakim, bijak. Enggak mungkin karena kezaliman, kesewenang-wenangan. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu enggak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Kalau Allah menyesatkan orang pasti ada alasan yang bisa Allah pertanggungjawabkan. Sampai ketika Allah juga memasukkan seorang ke neraka pasti karena keadilan Allah. Jangankan Allah atau manusia aja begitu, guru ke murid, ada yang dinaikkan, naik kelas, ada yang tidak naik, ada yang diluluskan, ada yang tidak diluluskan, ada yang dikasih 10, nilainya 9, 8, ada juga yang 5, 4, 3, 2, 0 juga ada. Apakah guru memberikan keputusan memberi nilai yang baik atau buruk, dinaikkan kelasnya atau enggak, lulus atau enggak, apakah karena kesemenang-wenangan, karena kezaliman? Enggak. Pasti ada alasan. Oh, ini mah dikasih 10 dah. Semua ulangannya 10 atuh. Semua PR-nya dikerjakan. Setiap perintah guru dituruti. Setiap larangannya dijauhi. Gimana orang itu enggak 10 nilainya? Gitu ya. Nah, kalau ini kenapa nilainya cuma 3, 4? Gimana enggak 3, enggak 4? Dari 10 soal yang diberikan, yang benar cuma 2 atau 3. Ditambah umpamanya buruh nulis 1, jadi 4. Dari 10 soal, yang benar 3, nilainya 4. Ada bonus tuh, lumayan. Gitu. Itu manusia, itu orang. Bos, owner sebuah perusahaan. Karyawannya, ada yang apa jadi direkturnya, ada yang jadi apa namanya supervisornya, ada yang jadi karyawan biasa, ada yang jadi OB, ada yang jadi cleaning service, beda-beda. Tergantung apa? Skill, kemampuan, pendidikan, dan seterusnya. Pengalaman juga. Gajinya? Beda. Fasilitas? Beda. Ada yang dipecat di SP1 dulu, SP2, SP3, sampai dipecat? Ada. Zalim enggak tuh orang? Enggak. Pasti ada alasan. Itu manusia. Apalagi Allah SWT. Ya. Nah sekarang beramal karena semua kita akan dimudahkan untuk apa mengalami menjalani takdirnya masing-masing. Jadi takdir orang ke surga ke neraka sudah dilihat ketika di dunia tuh. Lihat amaliah orang itu ketika di dunia. Apakah lebih banyak kebaikan atau keburukan, dan ketika melakukan kebaikan tulus enggak, ikhlas enggak? Ya, itu indikasi amal orang di dunia, indikasi nasib dia di akhirat nanti. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga? Laksanakan aja semua perintahnya, jauhi semua larangan, itu ikhtiar kita. Melakukan sebab-sebab yang menjadi penyebab masuknya kita atau seseorang ke dalam surga. Lakukan semua perintah Allah, jauhi larangannya, dan ketika melakukan semua perintah Allah, lakukan secara tulus, secara ikhlas, lillahi ta'ala, bukan lidunya. Karena apa? Karena ketidakikhlasan adalah kemaksiatan. Ketidakikhlasan dalam melakukan ibadah adalah kemaksiatan. Dosa enggak? Dosa. Salat tapi riya, dosa. Fawailu lil musallin. Salah satunya alladzina hum yuraun. Celaka tuh. Akan kena azab orang yang salat. Itu yang riya. Riya adalah ketidakikhlasan. Itu kemaksiatan, kedurhakaan. Jadi kalau melakukan perintah, laksanakan dengan ikhlas tulus. Bukan untuk kepentingan dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar kaya. Salah. Kenapa kamu rajin tahajud? Jomblo sih biar cepat dapat jodoh. Keliru niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin saum Senin Kamis? Biar karir saya nanjak. Biar kalau saya dagang laku. Oh, kok untuk dunia sih? Lakukan untuk akhirat. Lakukan karena Allah SWT. Kenapa kamu beramal soleh? Biar dipuji orang. Keliru. Itu semua untuk dunia. Lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tulus, perintah-perintahnya laksanakan, seluruh larangan-larangannya dijauhi, maka itu salah satu penyebab Allah azza wa jalla masukkan orang itu ke dalam surga. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dudung pakai bahasa Indonesia. Cepat. Pakai keburu putus. Pada Mang. Alhamdulillah. Mang gak teras. Mohon dijelaskan apabila manusia cacat fisik, seperti matanya buta, tangan kaki cacat, apakah nanti waktu dibangkitkan dari kubur akan tetap cacat atau menjadi normal seperti mempunyai tubuh lengkap? Rupanya itu saja yang disampaikan. Mohon dijelaskan. Hatur sewenuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, selamat ya. Maksudnya tidak keburu putus sebelum selesai pertanyaan. Ini sudah selesai dulu, baru putus. Orang dihidupkan oleh Allah dalam keadaan cacat di dunia. Ada yang sejak lahir, ada yang lahirnya normal, tapi sejak kecil cacat karena kecelakaan, atau sudah dewasa cacat karena kecelakaan, karena musibah. Bagaimana di akhiratnya? Apakah dia akan dibangkitkan dalam keadaan cacat juga? Tidak. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan normal. Secara fisik. Yang buta akan dibangkitkan dalam keadaan melek. Yang pincang akan dibangkitkan dalam keadaan normal juga. Adapun orang yang normal ketika di dunia, melek, tapi ketika di dunia dia buta terhadap perintah Allah, syariat Allah. Jadi enggak mau mempelajari agama ini, cuek dia. Tidak belajar agama menunjukkan enggak mau benar dalam beramal tuh. Bisa enggak orang amalannya benar tanpa tuntunan agama? Enggak bisa. Dia enggak akan tahu halal haram. Akhirnya bukan halal haram yang menjadi pertimbangan, bukan dosa pahala yang menjadi pertimbangan, tapi untung rugi untuk dia di dunia. Ketika dagang yang penting untung, walaupun nipu, walaupun berbohong, walaupun umpamanya merugikan konsumen, enggak peduli, yang penting dia untung. Enggak peduli dosa atau tidak. Tapi seorang mukmin ketika dagang bukan mikir untung rugi, tapi mikirnya halal apa haram. Dosa ataukah pahala? Barokah Allah ataukah laknat Allah? Itu yang dia pikirkan. Ngapain untung gede? Atau pedagang untungnya enggak seberapa, dosanya aja gede. Sumpah palsu, berbohong, berdusta, menyembunyikan aib barang, mengurangi timbangan, enggak peduli dia. Yang penting untung di dunia, walaupun dia akan babak belur di akhirat nanti. Nah, orang yang buta terhadap agama, walaupun melek matanya di dunia, di akhirat nanti akan Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Orang kafir malah akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Karena ketika di dunianya mereka juga buta, tuli, dan bisu. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka buta, tuli, dan bisu terhadap agama ini. Allah berfirman, فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ هَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku ketika di dunia? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka bagi dia akan ada kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia. Kaya raya, berkuasa, berpangkat, berjabatan, popularitasnya tinggi, pendukungnya banyak, tapi lalai kepada syariat Allah. Kekayaannya tidak membuat dia bahagia. Tenang, tenteram, enggak. Dia akan diberikan kesumpekan dalam kehidupannya. Orang yang kaya raya, uang yang enggak kehitung itu, mereka sudah enggak merasa lagi nikmat dengan jajan bakso, jajan cuanki, jajan lotek. Enggak. Bahkan makanannya tidak terasa nikmat. Mungkin terlarang oleh dokter punya kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tensi tinggi. Yang kayak gitu mah enggak bisa makan sembarangan atuh. Enggak boleh makan daging kambing yang mentah. Juga yang matangnya. Enggak boleh, bahkan itu ada si montong. Aduh, kayaknya manisnya itu sampai ke hati. Enggak boleh juga tuh. Yang boleh apa? Sayur bening sudah, yang enggak berasa. Enggak boleh pakai garam. Nanti tensinya naik, enggak boleh pakai gula. Nanti kadar gulanya naik, diabetesnya naik. Enggak nikmat tidur. Insomnia dia. Insomnia amnesia. Insomnia yang susah tidur itu amnesia, insomnia. Insomnia. Harus minum obat tidur. Satu. Lama-lama kebal. Dua. Lama-lama kebal. Tiga. Empat. Akhirnya empat sekali minum. Betul tidur. Gak bangun-bangun. Nah itu gak akan ada kebaikan. Sumpuk sempit. Fa'inna lahum a'isyatan toka. Terus itu di dunia itu. Di akhirat. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat, kami akan kumpulkan di dalam keadaan buta. Dia protes, dia komplain. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku melek, aku melihat. Apa kata Allah? Kadzalika qad a'atatka ayatuna fanasinaha. Panasitah. Demikianlah. Ini sebagai balasan bagimu. Karena dulu ketika di dunia sudah datang ayat-ayat kami kepada kamu. Tapi kamu mengabaikannya. Kamu melupakannya. Cuek. Jangankan mengamalkan, mempelajari aja enggak mau. Kepada orang yang mempelajari dan mengamalkannya sinis. Yang mempelajari menghafal Al-Quran disebut di calon teroris. Kan gitu ya, yang menggunakan bahasa Arab dan seterusnya, oh itu bahasa, itu bibit-bibit terorisme, kayak gitu tuh. Sinis. Karena sinis kepada orang belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar syariat, ya, maka pastilah dia gak mau belajar itu. Jadi dilupakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini kamu juga dibalas dengan cara dilupakan, diabaikan. Dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Bahkan berjalannya juga dengan wajahnya sebagai kehinaan. Al-Quran yang menyebut demikian. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang bisa berjalan dengan wajahnya? Di dunia orang sehebat apapun, ahli akrobat dia, ahli sirkus, gak ada yang berjalan dengan wajah. Rusak. Berjalan dengan kedua tangan mungkin ada. Tapi dengan wajah gak ada. Apa kata Rasul SAW? Allah yang berkuasa mampu membuat orang berjalan dengan kedua kakinya ketika di dunia. Pasti juga gampang, mudah, berkuasa juga, mampu juga membuat orang berjalan dengan wajahnya. Sebagai kehinaan bagi orang itu. Jadi kondisi di akhirat bukan tergantung kondisi fisik orang di dunia, tapi akan tergantung dari amalan orang itu ketika di dunia. Dia buta, tuli, dan bisu kepada syariat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Berikan perhatian sebesar mungkin kepada Quran Sunnah, kepada syariat Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan perhatian sebesar mungkin kepada kita di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami membacakan terlebih dahulu kepada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Pak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kajian di Tarbiyah Sunnah masih online, sedang majelis lain sudah memulai kajian secara offline. Adapun untuk ibadah Jumat sudah dilakukan juga di mana-mana termasuk oleh Tarbiyah Sunnah. Apakah ini bagian takdir Allah untuk majelis Tarbiyah Sunnah dan juga takdir bagi majelis lain yang telah bisa melaksanakan kajian secara? Ya, Pak Dentis. Pak Muhammad Iqbal di Muhammad Toha, Bandung. Barakallahu fiik. Kalau itu terjadi, ya takdir. Orang lain sudah offline, kita Tarbiyah Sunnah atas nama Tarbiyah Sunnah atas nama saya pribadi belum offline. Tapi ada ustad-ustad di Tarbiyah Sunnah yang sudah mengadakan offline, ada. Wow, tuh sudah ada. Wow, wow. Ustad Abu Umar sudah offline. Saya sudah offline tapi hanya khutbah Jumat saja. Dengan jamaah terbatas, hanya lingkungan sekitar, jangan dari luar-luar. Sebab ini juga sudah penuh full sampai ke luar, sampai ke atas. Karena ada jarak ya. Kalau Jumatan gak bisa online. Gak bisa Jumatan virtual. Selain Jumatan kita belum. Karena apa? Karena gak bisa menerapkan prokes. Oke, pakai masker bisa. Tapi gak jaga jarak gak bisa. Karena apa? Karena kapasitas jumlah yang hadir maksimal 50% dari kapasitas tempat masjid. Kita gak bisa menjamin itu. Sebelum pandemi juga dulu, yang hadir kan sampai ada yang duduk di motor sambil nulis karena gak kebagian tempat, di teras pun gak gitu ya, gak bisa. Nah sekarang kita adakan kajian, sudah hampir 2 tahun tidak ada kajian. Sekali kita adakan, tidak. Sehingga nama membludak, melebihi daripada sebelumnya. Tidak bisa, setelah 50% sudah, yang lain pulang. Tidak bisa. Ini yang tidak bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita jamin. Makanya online dulu. Ada offline, ada kajian terbatas tahasus pengurus seperti setiap maghrib dan isya. Ya, kita ada pengajian tafsir ringkas. Ini nggak boleh dihadiri oleh orang dari jauh. Khusus orang-orang sini saja dengan jumlah terbatas. Jadi bocor rahasianya. Jadi itu yang menjadi penyebab. Apakah ini takdir Allah? Iya, kalau ini terjadi pasti takdir Allah. Allah mentakdirkan kita kajian online terlebih dahulu. Demi menghindarkan adanya madharat bila dilakukan offline. Adapun ustad-ustad lainnya ya bisa menerapkan prokes. Jumlah yang hadir bisa dibatasi tidak terlalu banyak. Atau boleh bebas sebanyak apapun. Tapi yang hadir cuma 30%. Ya, gak apa-apa, gak masalah. Sampai 50% gak masalah. Silakan. Nah, kalau umpah kita bisa menjamin yang hadir cuma 50% dari kapasitas masjid. Mau atau kita offline atau. Tapi siapa yang menjamin? Ya. Daripada umpama sudah banyak, memulak, libur gak jadi karena terlalu banyak. Daripada begitu. Ya, kita harus bersabar dan tetap menerapkan prokes 5 eng, ya 5 eng, nganggo masker, ngajaga jarak, ngawasuh panangan, ngahindarkan kerumunan, segala macam gitu ya, sampai apa? Pandemi ini hilang. Berdoa kepada Allah Azza. Jangan sampai kita kena. Dan semoga Allah sesegera mungkin mencabut pandemi ini dari kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bisa normal lagi. Bisa ngaji lagi rame-rame. Aduh, seneng, kangennya luar biasa ya. Udah banyak yang nanya. Bukan banyak lagi. Tidak terhitung yang kapan offline-nya Ustaz, kapan udah kangen. Maksudnya kangen bukan ke Ustaznya, ke pengajiannya. Ke suasana yang terbentuk dalam pengajian, ya demikian. Demikian Pak Iqbal, cukup sampai sini dulu ya. Kita nanti akan jumpa kembali jam 8 hari ini membahas kitab Ad-Dawah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.